Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-124 dari surat Al-Baqarah. Kemarin kami sempat menyebutkan bahwasanya pantun atau puisi mengenai ulul azmi minar rusul Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'alamu. Itu kemarin kami keliru menyebutkan sumbernya di Lum'atul I'tiqad. Yang tepat adalah disebutkan oleh penyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang kitab tersebut dikenal dengan At-Tanbihatus Tsaniyah. Jadi dalam kitab tersebut dinukilkan mengenai pantun tersebut. Bukan di Lum'atul I'tiqad. Adapun di Lum'atul I'tiqad, Nam Sabul Kalam. Ini keliru ya. Nam. Yang tepat adalah disebutkan oleh Nam Barakallahu Fikum. Pengarang kitab At-Tanbihatus Tsaniyah. Naam, syarah terhadap kitab Al-Aqidah Wasithiyah termasuk syarah yang paling bagus. Naam barakallahu fikum. Mengenai apa pantun atau puisi yang sudah kita sebutkan kemarin, ulul azmi minar rusul ada 5. Terkumpul pada pantun Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Naam. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya barakallahu fikum. Tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-125 dari surat Al-Baqarah. Wa ij'alna al-baita qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ij'alna al-baita masabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'aqifina warruk'is sujud. Dalam ayat yang mulia ini mengenai keutamaan daripada Ka'bah Baitullah Al-Haram. Yang mana Ka'bah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai kiblat kaum muslimin. Yang dahulu kaum muslimin sebelum diarahkan kiblatnya yaitu ke Ka'bah, dahulu mereka salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Naam. Namun setelah diperintahkan untuk berpaling dan Naam barakallahu fikum menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya, kaum muslimin pun sampai saat ini mereka semuanya atau kita semuanya kaum muslimin Naam kiblatnya adalah Ka'bah Baitullahil Haram. Naam. Allah Ta'ala menyatakan wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ketika kami menjadikan al-bait, yang diinginkan dengan al-bait sini adalah Ka'bah. Dan ketika kami telah menjadikan Ka'bah sebagai marja' tempat kembalinya manusia untuk beribadah. Naam wa amnan, dan juga naam barakallahu fikum tempat keamanan bagi manusia ketika berada di Ka'bah tersebut, dalam artian lingkupan Ka'bah tersebut terutama di Haramain, maka diberikan keamanan. Naam. Oleh karena itu pada asalnya orang yang berbuat naam pelanggaran di luar haram, kemudian ketika masuk di lingkupan haram, Haramain, Makkah dan Madinah, pada asalnya tidak boleh ditegakkan di situ. Nah, caranya dipersempit dia itu biar keluar, kemudian baru diberikan hukuman. Nah, keluar di Haramain, paham ya? Kemudian setelah itu baru diberikan hukuman. Nah, karena memang tempat tersebut memang apa barakallahu fikum, nah, tempat yang aman. Nah, oleh karena itu, para ulama menyebutkan apabila ada orang yang misalkan berbuat kekejian, berbuat pelanggaran yang harus diberikan hukuman, kemudian melarikan diri ke Haramain, caranya adalah dikeluarkan dulu, dipersempit agar dia keluar dari Haramain, baru tegakkan hukuman. Naam. Dan Ka'bah Baitullahil Haram barakallahu fikum sudah betapa banyak dari kalangan musuh-musuh Islam berupaya menghancurkannya. Di antaranya adalah Abrahah yang waktu itu bersama tentaranya, pasukannya, pasukan gajah, dikenal dengan pasukan gajah, berupaya untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjagaan dan perlindungan Namun oleh karena itu usaha dan upaya mereka pun gagal. Dan bahkan Allah Ta'ala mengirimkan 6 burung. Yang burung tersebut membawa batu kerikil dari neraka. Di paruhnya 1, di 2, 6 kakinya 2. Jadi, nah barakallahu fikum, di kakinya itu 2. Kemudian di paruhnya 1. Kemudian dilemparkan kepada nah barakallahu fikum pasukan gajah tersebut. Karena waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah Baitul Haram. Nah, yang waktu itu barakallahu fikum hafizakumullah, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih dalam keadaan jahiliyah, namun mereka meyakini bahwasanya Ka'bah tersebut memiliki keutamaan. Oleh karena itu, sempat ada ungkapan dan ucapan kalau seandainya memang Rabb yang memiliki Ka'bah ini masih nah melindunginya, maka dialah yang akan melindunginya. Benar. Begitu tentara Nam Abrahah dengan bersama tentara gajah tadi, Abrahah dan tentara-tentaranya, pasukan gajah tadi, nah setiap kali mengarah ke arah kiblat dan ke arah Ka'bah, langsung gajahnya tidak mau berdiri. Tapi kalau barakallahu fikum dialihkan, membelakangi, dalam artian pergi gitu, langsung lari. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Allah Taala memberikan hukuman kepada mereka dan diabadikan dalam surat apa? Al-Fil, ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, jadikan bagaikan apa? Bagaikan nam barakallahu fikum, daun jadi makan oleh ulat. Jadi mereka mati semuanya. Allahul musta'an. Namun di akhir zaman barakallahu fikum, ketika mendekati hari kiamat, ketika di muka bumi tidak ada lagi yang diucapkan atau yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nam, yang mana itu tanda-tanda hari kiamat kubra barakallahu fikum, ada seseorang yang bisa menghancurkan Ka'bah tersebut. Nam, asalnya pun juga sama dari dengan apa? Dengan asal daripada Abrahah, yaitu dari Ethiopia. Nam Habasyah. Kemudian orang tersebut barakallahu fikum sifatnya enggak terlalu besar. Nam betisnya kecil saja betisnya. Nam ya, memiliki 2 betis kecil. Nam dikenal dengan siapa, Pak? Dia menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman, dihancurkan Ka'bah itu. Awal mula dulu mau dihancurkan Abrahah dan pasukannya, masih dihalangi, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir zaman nanti, ada orang yang dari Habasyah ini, nah dari Ethiopia ini, menghancurkan dia. Karena sudah tidak ada kalimat tauhid lagi sudah. Adanya orang jahat-jahat semuanya. Siapa orang ini? Dikenal dengan siapa? Akh Muhammad. Siapa? Siapa? Akh Abu Muhammad. Ingat enggak? Ciri-cirinya dia memiliki betis yang kecil. Antum apa? Lupa. Antum? Dul banyak. Dul Kornen. Dul siapa lagi mana? Dul Suwai Kotain. Assalamualaikum. Dul Suwai Kotain. Suwai Koh itu entah segitu dari Sakoh. Sakoh itu betis. Suwai Koh berarti dua, berarti kecil-kecil. Suwai Kotain 2 betis kecil. Jadi dikenal dengan du suwai qatain yakhribul ka'bah yaumil qiyamah, du suwai qatain minal habasyah, akan menghancurkan Ka'bah nanti hari kiamat, du suwai qatain dari Habasyah, dari Ethiopia, hancur nanti dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keadaannya sudah apa tadi, tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah, la taqumu sa'ata la yuqalu fil ardi Allah Allah, tidaklah tegak hari kiamat kecuali naam di muka bumi ini tinggal, tidak lagi diucapkan kalimat la ilallah. Jadi barulah tegak hari kiamat. La takumu sa'ila 'ala syirril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan di muka bumi ini tinggal orang-orang yang jahat. Barulah tegak hari kiamat. Oleh karena itu memungkinkan bagi Zuwai Qatain itu menghancurkan. Karena sudah tidak ada lagi pembelaan. Nah, barakallahu fikum, dalam artian memang itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, namun keadaannya seperti itu. Manusia sudah tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum mukminin sudah diwafatkan. Ya, dengan Allah Ta'ala mengutus apa? Rih, semacam angin yang sangat halus sekali. Naam barakallahu fikum. Naam. Kita lihat sini, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan. Dan ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai marja, tempat kembalinya manusia dan tempat berlindung keamanan, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah Nah, maqam Ibrahim itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah. Nah, bukan makam ya, sebagian orang mengatakan makam Ibrahim ke sana itu. Jadi yang dibungkus atau yang di barakallahu fikum di enam diberi kotak itu di situ makam Ibrahim. Padahal bukan makam, maqam. Paham ya? Kata mereka itu makam, itu keliru. Yang benar maqam, maqam tempat berdirinya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, yang namanya bangunan itu kan ketika masih pendek masih bisa. Tapi kalau ketinggi butuh apa istilahnya itu? Nah, pemijak atau alat yang untuk menyampaikan di atas. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di situ. Nabi Ismail, na'am barakallahu fikum, membantu memberikan batu batanya. Paham ya? Untuk membangun yang di bagian atas. Nah, makam Ibrahim tersebut, na'am barakallahu fikum, na'am, maka hendaknya sholat di sisinya. Na'am, termasuk daripada ibadah di situ. Na'am, tapi enggak perlu menyentuhnya. Na'am, karena untuk saat ini kan dilindungi itu ya. Dilindungi. Kemudian mungkin kalau dari jauh yang enggak kelihatan, tapi kalau berdekat kelihatan telapaknya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Besar. Nah, karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nah pada umat-umat sebelum kita ini, nah sebagian mereka ciptakan dalam keadaan besarnya besar sekali. Bahkan kalau kita lihat kisahnya bagaimana dalam surat Al-Fajr itu, nah ada umat-umat terdahulu mereka bangun rumah itu enggak seperti ini. Gunung-gunung itu yang dari batu dipahat sebagai rumahnya. Menunjukkan mereka besar itu loh ya kan? Besar. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Dan umat-umat sebelumnya, umat terdahulu juga umurnya panjang-panjang. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan. Zaman Nabi Nuh, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Umurnya panjang kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal-aqifin war-ruk'is sujud. Dan kami telah na'am barakallahu fikum memerintahkan atau na'am kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail agar keduanya na'am atau sucikanlah rumahku ini dari kotoran dan juga najis bagi orang-orang yang tawaf beribadah wal aqifin dan orang-orang yang na'am barakallahu fikum beriktikaf di masjid tersebut dan orang yang salat di dalamnya. Rukuk sujud maksudnya orang yang rukuk dan sujud maksudnya orang yang sholat. Jadi memang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, nam kedua nabi tersebut diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan nam yaitu barakallahu fikum masjid tersebut, Masjidil Haram, nam dari kotoran-kotoran orang-orang ya orang-orang yang nam barakallahu fikum ingin mengotori Ka'bah tersebut. Nam, orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah, orang itikaf di Masjidil Haram barakallahu fikum, karena dulu orang-orang jahiliyah barakallahu fikum itu mereka kalau tawaf itu telanjang. Tawaf keliling Ka'bah itu telanjang. Alasan mereka alasannya pakaian yang mereka pakai itu kotor. Sering dipakai untuk berbuat dosa. Enggak layak kalau kita keliling Ka'bah itu dalam keadaan memakai pakaian kotor tersebut. Akhirnya sebelum masuk enam lingkungan barakallahu fikum Ka'bah tersebut, sebelum tawaf mereka lepas semua pakaian. Laki-laki perempuan telanjang itu. Zaman jahiliyah waktu itu. Oleh karena itu dinukilkan ada pantun atau puisi yang mereka ucapkan, al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagian atau nampak semuanya. Karena telanjang. Namun yang nampak darinya enggak aku halalkan. Dalam artian yang mereka fokus. Paham ya? Cuman keliru tadi. Nah, barakallahu fikum keliru. Kenapa barakallahu fikum? Karena na'am pada asalnya enggak seperti itu keadaannya. Bahkan dilarang untuk apa? Tawaf dalam keadaan telanjang tadi. Tapi mereka meyakini bahwasanya pakaiannya kotor. Karena pakaiannya kotor, nah kotor masih kotor penuh dengan dosa itu ya. Akhirnya dilepas enam sebelum tawaf, ketika tawaf telanjang. Itu ketika zaman jahiliyah. Oleh karena itu disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Mujaddid dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah mengenai ritual atau keadaan orang-orang jahiliyah bagaimana dahulu mereka beribadah. Naam. Kemudian barakallahu fikum kita lihat apa yang tafsirkan oleh Al-Mufassirun. Qala Al-Mufassirun asabahumullah wadhkur ayyuhan nabi hina ja'alna al-ka'bata marja'an lin-nas. Ingatlah wahai nabi ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembali untuk manusia, ya'tunahu mereka datang berbondong-bondong kepada Ka'bah tersebut, thumma yarji'una ila ahlihim kemudian mereka kembali kepada keluarga-keluarga mereka, thumma ya'uduna ilaihi kemudian mereka kembali lagi kepada Na barakallahu fikum, Ka'bah tersebut. Wa majma'an lahum fil hajj wal umrah, dan tempat berkumpulnya mereka ketika haji dan umrah. Wa tawaf, dan juga ketika tawaf. Wa shalah, dan ketika salat. Wa amnan lahum, dan sebagai tempat keamanan untuk mereka. Naam. La yughiru 'alaihim aduun fi, yang na barakallahu fikum, tidaklah membikin hal ini, tidaklah membikin nam cemburu atas mereka musuh, nah musuhnya di dalamnya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Karena memang keadaan seperti itu, dan kita saksikan bagaimana nam semua kaum muslimin yang di luar Ka'bah, mereka sholatnya semuanya kiblatnya adalah Ka'bah. Nam, dan tidak harus menghadap ke arah mana? Barat. Adapun kita memang posisinya Ka'bah di bagian barat, oleh karena itu kita menghadap ke arah barat kan itu. Nam, tapi orang-orang yang sana yang berada di nah barat Ka'bah menghadap arah mana? Timur. Nah barakallahu fikum. Jadi semuanya disesuaikan keadaannya. Nah, adapun yang di sekeliling Ka'bah otomatis salatnya bebas, yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Nah barakallahu fikum, kiblat. Naam. Wa qulna, dan kami mengatakan ittakhidhu min maqami Ibrahim makanatish shalah, dan jadikanlah. Naam. Dari makam Ibrahim alaihissalam tempat untuk sholat fi, maksudnya bukan di atasnya itu ya, nam di sekelilingnya. Nam barakallahu fikum. Wa huwa al-hajar alladhi waqafa 'alaihi Ibrahim 'inda bina'ihi al-Ka'bah, yaitu batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah. Jadi memang batunya masih ada ya. Dan nam bekasnya juga ada itu kan, diabadikan itu barakallahu fikum. Nam. Telapaknya enggak sebesar telapak kita kan? Lebih besar lagi. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya memang Allah Ta'ala menciptakan makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Wa auhayna ila Ibrahim wa ibnahu Ismail, dan kami telah memahyukan kepada, memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail, an tahhira baiti min kulli ridsin wa danasin, yaitu wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya, sucikanlah rumahku dari seluruh kotoran dan seluruh najis. Lil muta'abbidina fi, bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Bittawaf awla Ka'bah, dengan tawaf nah pada sekeliling Ka'bah. Awil itikafil masjid, atau itikaf di Masjidil Haram. Wassolatu fi, atau solat di sekeliling situ. Solat di Ka'bah, maksudnya solat Ka'bah, solat di Masjidil Haram tersebut. Karena enam solat di Masjidil Haram barakallahu fikum, itu pahalanya sebanding dengan berapa ribu solat? 1000 saja. Kalau 1000 kurang 100.000. Nah, sholat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 kali sholat. Nah, sholat di Masjid Nabawi baru 1000. Sholat di Masjidil Aqsa berapa? 500. Masya Allah ya, keutamaan yang sangat mulia dan besar. Nah, kita selesaikan berikutnya barakallahu fikum, ayat yang ke-100. 26. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Ibrahim rabb ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila 'adhabin nar wa bi'sal masir. Ayat yang sangat mulia menjelaskan Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana beliau berdoa. Berdoa agar Makkah tersebut jadikan negeri yang aman. Nah, negeri yang aman dan diberkahi barakallahu fikum, dan hingga saat ini kita saksikan manusia berbondong-bondong haji ke sana, umrah ke sana. Nah, barakallahu fikum, dinamakan haramain karena memang di situ diharamkan. Memotong pohonnya juga diharamkan, bahkan mematahkan duri-durinya juga diharamkan, kecuali yang benar-benar mengganggu. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi sana memang benar-benar aman. Tentram. Naam. Di sana juga ada air apa? Zam-zam. Naam. Kemudian di sana juga ritualnya tidak jauh dari Mekah tersebut ada Madinah, Masjid Nabawi. Salatnya juga naam sebanding dengan 1000 kali salat. Di situ juga ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Dan di dekat situ juga ada kuburan Baqi, kuburan para sahabat ya kan? Naam. Masyaallah ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan suatu ketika kita bisa ziarah ke sana dalam rangka haji atau umrah. Naam. Kita lihat sini. Naam barakallahu fikum. Wa id qala Ibrahim rabb ij'al hadha baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah enam negeri ini, itu Makkah, negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki pada penduduknya, minas samarati, berupa rezeki berupa buah-buahan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu pada orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Karena yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, atau masjid-masjid yang ada, adalah orang yang beriman. Yang bisa memakmurkan adalah apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun orang-orang yang fujar, orang-orang rusak, atau orang-orang yang mereka tidak peduli dengan na'barakallahu fikum syariat Allah, itu tidak bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah." Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan orang-orang yang apa? Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bisa memakmurkan masjid. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang rusak, itu tidak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, dan adapun orang kafir, maka aku akan berikan nikmat kepada dia sedikit saja. Tsumma atruhu ila 'adzabin nar, kemudian aku maksa dia untuk masuk ke dalam api neraka. Wa bisal masir, yang mana neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala al-mufassirun, asabahumullah, berkata ahli tafsir, wadkur ayuhan nabi hina qala ibrahim da'iyan, ingatlah wahai nabi ketika nabi Ibrahim AS berdoa, rabbi ja'al makkata baladan amina minal khawf, wahai rabku, jadikanlah Makkah itu negeri yang aman dari rasa takut. Dalam artian orang yang masuk situ aman gitu, merasa aman dari rasa takut. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki penduduknya, min anwa'is samarat, dari berbagai macam jenis buah-buahan. Wa khussa bihadzal rizqi, dan rezeki ini dikhususkan man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dikhususkan bagi orang-orang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Naam, qala Allah, kemudian Allah taala berfirman, wa man kafara minhum, dan barang siapa yang kufur di antara mereka, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa arzuquhu fid dunya wa umatti'uhu mata'an qalila, niscaya aku akan berikan rezeki dia di dunia. Naam, dan aku berikan dia bernikmat-nikmat sedikit saja. Tsumma ulziuhu naam murghaman, kemudian aku naam barakallahu fikum kembalikan dia secara paksa, murghaman itu secara dipaksa, ila adzabin nar, kepada azab api neraka. Jadi orang kufar secara tidak langsung dapat ataukah tidak rezeki di dunia ini? Dapat. Orang kufar juga ada yang kaya, orang kufar juga ada yang hidupnya mewah, namun kekayaan mereka sebatas di dunia saja. Paham ya? Dalam bentuk sebagai apa? Barakallahu fikum, istidraj, yaitu penguluran waktu saja. Wa illa mereka nanti tempatnya di neraka semuanya, orang kufar. Nah, karena rezeki dibagi menjadi dua, ar-rizqu bima'na al-'am wa rizqu bima'na al-khas. Rizki yang maknanya umum sama rizki yang maknanya apa? Rizki yang maknanya khusus. Rizki yang maknanya umum semua. Ya, semua makanan minuman yang bisa menegakkan badan tubuh manusia. Orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat. Namun rizki yang maknanya khusus adalah rizki yang diberikan kepada orang-orang yang na'am barakallahu fikum, na'am kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang muslimin. Yaitu rizki apa? Istiqamah di atas agama yang benar tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Na'am. Wa bi'sal marja' wal maqam hadzal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali dan tempat tinggal adalah tempat kembali ini, yaitu neraka jahannam billah. Inilah cuplikan mengenai kisah daripada keutamaan Makkah, Naam, Ka'bah Baitul Haram, dan juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Makkah itu diberkahi dan menjadi negeri yang aman, dan ini Allah taala kabulkan hingga saat ini. Oleh karena itu Makkah dan Madinah digelar dengan haramain. Haramain karena memang di situ barakallahu fikum, manakala beribadah di situ, beramal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sebaliknya ketika berbuat dosa di haramain dilipat gandakan pula apa? 6 dosanya barakallahu fikum. Padahal di tempat-tempat yang lain kalau Allah Subhanahu wa taala Nah, barakallahu fikum, melihat seorang hamba berbuat kejelekan dihitung berapa? Satu. Ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan, namun di haramain khusus. Nah, barakallahu fikum, para ulama mengatakan barakallahu fikum, manakala ibadahnya saja dilipat gandakan di situ, berlipat-lipat, maka perbuatan dosa di situ juga parah keadaannya. Dalam artian dilipat gandakan balasannya juga. Wal'iyadu billah. Naam. Nasrullaha assalamat al-afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.